Aniha takbiru taharrumin. Rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Jadi saniha dhamirha kembali ke arkanis sholat. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in ini dan di kitab lain yang sudah populer di karangan pesantren, takbiratul ihram ini termasuk rukun ya, termasuk rukun sholat. Namun ada juga ulama yang berpendapat takbiratul ihram itu bukan rukun tetapi syarat. Alasan ulama itu adalah dikarenakan seorang baru masuk ke dalam sholat setelah dia sempurna melakukan takbir. Jadi di saat sedang takbir belum selesai, itu musolli belum bisa dikatakan masuk di dalam sholat. Oleh sebab itu, menurut ulama ini, takbir tidak termasuk bagian dari sholat. Namun pendapat ini dijawab oleh yang mengatakan rukun bahwasanya takbir, selesainya takbir itu adalah sebagai penentu atau sebagai kepastian bahwa seorang telah masuk di sholat sebab dia mulai mengucapkan takbir. Jadi tidak seperti ulama yang mengatakan takbir adalah syarat tadi. Ulama yang mengatakan takbir adalah syarat, menurut dia saat orang memulai takbir itu belum berada di dalam sholat. Setelah selesai takbir itu baru masuk di dalam sholat. Tetapi ulama yang mengatakan takbir adalah rukun, ini selesainya takbir itu tidak awal masuk sholat, tetapi itu sebagai penentu atau memastikan bahwa dia telah masuk di dalam sholat. Dan awal masuk di dalam sholat itu dimulai dari pertama kali mengucapkan takbir. Keharusan takbiratul ihram ini dikarenakan lil khobari al muttafaqi alaihi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqalah artinya istilah untuk hadis yang ada di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis itu berbunyi idza kumta ila sholati fakabbir. Jika kamu sholat maka takbirlah. Jadi kumta ini arti aslinya berdiri ya. Yang dimaksud adalah melakukan sholat. Jadi hadis yang di Fathul Mu'in ini sebenarnya hanyalah potongan dari hadis yang cukup panjang dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Terusan dari hadis ini fumakro ma tayasara ma'aka minal Qur'an. Jadi hadis ini adalah sabda Nabi yang mengajarkan kepada para sahabat, kepada umatnya bagaimana cara melakukan sholat. Jadi pertama Nabi memerintahkan takbir, kemudian fumakro ma tayasara ma'aka minal Qur'an. Setelah takbir lalu bacalah Al-Qur'an. Bacalah sesuatu yang mudah dari Al-Qur'an. Ini ditafsiri oleh Imam Syafi'i berupa surat Al-Fatihah. Fumarka hatta tatma'inna rokian. Setelah membaca Fatihah lalu rukuklah hingga kau tenang di dalam rukukmu. Fumarfa hatta ta'ta dilako iman. Setelah rukuk lalu bangunlah, iktidallah, hingga engkau berdiri tegak. Thumasjud hatta tatma'inna sajidan. Setelah itidal, sujudlah hingga engkau tenang di dalam sujud, hingga engkau tuma'nina di saat sujud. Thumarfa hatta tatma'inna jalisan. Lalu bangunlah dari sujud hingga engkau duduk ya, hingga duduk dengan tuma'nina. Thumaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Lalu lakukanlah hal seperti itu di setiap sholat yang kau lakukan. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan juga selain hadis ini ada hadis lain yang berbunyi miftahus sholatil wudu' wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. pembuka sholat adalah wudhu, mulai keharaman sholat atau permulaan sholat adalah takbiratul ihram, dan akhir sholat adalah salam. Miftahus sholatil wudhu wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Summiya bidzalik li'annal musalli yahrumu alaihi bihi maka nahalalan lahu qablahu min mufsidati sholat. Ini menjelaskan mengapa hal itu dinamakan takbiratu taharrum, dinamakan takbiru taharrum. Kenapa ada tambahan taharrum? Dikarenakan dengan takbir ini seorang yang sholat dia diharamkan melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, yang semua itu sebelumnya boleh dilakukan. Jadi yahrumu alaihi bihi maka nahalalan lahu qoblahu. Dengan melakukan takbir, seorang yang sholat diharamkan melakukan kehalalan-kehalalan yang sebelumnya boleh dilakukan. Jadi maka dari itu dinamakan taharrum. Taharrum artinya haram ya. Jadi contoh dari mufsid dari sholat misalkan makan, minum, berbicara dan lain-lain. Sebelum memulai sholat, sebelum takbir, itu semuanya boleh. Boleh makan, boleh minum, boleh berbicara. Tetapi setelah selesai takbir, maka semua itu diharamkan. Oleh karena itu dinamakan takbiratu taharrum. Waju ila fatihata sholati liyastahdiral musalli ma'nahu addala ala adhamati man tahayya ala khidmatih hatta tatimma lahul hayatu haibatu wal khusyu. Ini mengapa permulaan sholat diawali dengan takbir. Jadi ini menjelaskan mengapa takbiratul ihram dijadikan permulaan sholat, supaya musalli selalu mengingat makna dari takbir ya, supaya musalli selalu mengingat makna takbir yang menunjukkan kebesaran zat ya. Adala ala adhamatiman tahayya'a li khidmatihi, yang musalli telah bersiap-siap untuk melayaninya. Jadi makna takbir itu Allah Maha Besar, itu maknanya adalah menunjukkan kebesaran dari zat yang musalli telah bersiap-siap untuk melayaninya. Hatta tatimma lahul haibatu wal khusyu', sehingga sempurnalah kehaibahan. Haibah ini rasa wibawa ya, wibawa yang dimiliki Allah, dan juga kewibawaan sholat, haibah dari sholat, dan juga kehusuan musalli. Jadi tujuan utama dari takbir adalah supaya ada haibah dan khusyuk, supaya musalli tenang dan musalli merasa merasakan kewibawaan Allah, kewibawaan sholat yang dilakukan. Wa min thamma zida fi takrarihi liyadu mastishabu zainika fi jami'i sholatih. Oleh karena itu, wa min thamma ini alasan ya, oleh karena itu takbir diulang-ulang di dalam sholat supaya dua makna ini, jadi dua makna zainika, kata zainika ini isim isyarah yang kembali ke haibah wal husuk ya, karena dua makna ini agar ya, agar dua makna ini selalu teringat di seluruh sholat. Liadu mastis habu zainika fi jami'i sholatih, supaya dua makna ini selalu teringat di seluruh sholat. Jadi makna takbir itu adalah mensifati Allah dengan keagungan dan kebesaran ya. Dan mengapa haibah dan khusyuk ini penting? Karena tanpa keduanya sholat tidak sempurna ya. Sholat tidak ada kesempurnaan dan tidak memiliki nyawa. Jadi haibah dan ruh, haibah dan khusyuk ini merupakan ruh dari sholat. Makrunan bihi ayi bitakbirin niyatu. Mengucapkan takbir harus menyertakan niat ya, harus menyertakan niat dengan takbir. Jadi niat yang dimaksud di dalam Fathul Mu'in ini adalah semua niat yang diharuskan di penjelasan sebelumnya. yaitu kalau sholatnya fardu berarti harus ada qasdul fi'li, harus ada ta'yin, dan harus ada niyatul fardi. Termasuk juga niat qasar bagi orang yang qasar, dan juga niat imam atau makmum bagi orang yang melakukan jamaah. Ini nanti akan dijelaskan ya. Kemudian cara menyertakan niat ini, caranya adalah kalau di dalam kitab fikih dijelaskan, sebelum takbir seorang yang akan sholat membayangkan dahulu, membayangkan sholat yang akan dilakukan. Jadi sebelum mengucapkan takbir, membayangkan sholat secara terperinci ya, secara terperinci. Jadi yang dibayangkan itu sholat dan juga niat yang harus disebutkan, niat yang harus diungkapkan, yaitu qasdul fi'li dan lain-lain ya. Lalu setelah membayangkan itu harus ada kehendak melakukan. Ini teorinya, teori niat ini agak sulit ya, tetapi prakteknya mudah ya. Yang penting di saat takbir ada niatan untuk sholat itu sudah sah. Kalau teorinya memang agak rumit ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa cara niat di dalam kitab fikih adalah pertama membayangkan sholat ya, membayangkan sholat secara terperinci. Secara terperinci dalam arti mulai dari rukun pertama hingga terakhir. Selain itu membayangkan juga niat yang akan disebutkan. Lalu setelah membayangkan berkehendak melakukannya. Setelah ada kehendak berkehendak melakukannya itu, kehendak itu dilakukan bersama takbir dari awal hingga akhir. Ini namanya istihdhar hakiki ya. Jadi di dalam pembahasan niat itu ulama fikih berbeda pendapat dan ada perdebatan panjang sekali tentang dua hal, yaitu yang pertama istihdhar. Yang pertama istihdhar, istihdhar itu membayangkan ya, membayangkan sholat. Yang kedua mukoronah, mukoronah itu menyertakan takbir bersama dengan niat. Jadi ada mukoronah, ada istihdhar. Yang saya jelaskan tadi adalah mukoronah dan istihdhar yang hakiki, yang hakiki. Dalam arti yang dibayangkan itu harus keseluruhan sholat. Ini tentunya sulit sekali dilakukan ya, dan ini tidak semua ulama sepakat tentang ini. Namun niat yang sempurna memang yang saat yang seperti ini. Tapi kita untuk mengesahkan sholat itu tidak diharuskan melakukan niat yang sempurna, karena memang sulit sekali dilakukan. Jadi istihdhar hakiki itu membayangkan keseluruhan niat, keseluruhan sholat, mulai dari takbir hingga salam itu dibayangkan. Dan setelah membayangkan ada kehendak melakukan. Kehendak melakukan itu, kehendak itu disertakan bersama dengan takbir mulai dari awal mengucapkan takbir hingga selesai. Jadi mulai hamzah kata Allah hingga ra kata akbar itu dari awal dari hingga akhir harus menyengaja melakukan sholat itu harus ada. Artinya kalau salah satu huruf dari takbir tidak bersamaan dengan kehendak itu niatnya tidak sah. Tapi seperti tadi yang saya jelaskan ya, bahwa hal ini adalah cara niat yang tidak disepakati oleh semua ulama. Bahkan guru dari Imam Ghazali yaitu Imam Haromain, beliau menentang keharusan ini. Beliau mengatakan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Jadi melakukan istihdhar yang hakiki dan mukoronah yang hakiki ini menurut Imam Haromain sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, dalam arti di luar kemampuan manusia normal. Jadi menurut Imam Haromain itu yang harus dilakukan di saat niat itu tidaklah hakiki tetapi cukup urfi ya, urfi. Jadi istihdhar itu di dalam kitab fikih ada yang istilahnya hakiki, ada yang istilahnya urfi. Istihdor artinya membayangkan sholat ya, membayangkan sholat. Dan mukoronah, mukoronah atau menyertakan niat bersama takbir, itu pembagiannya juga sama. Ada yang hakiki, ada yang urfi. Menurut Imam Haromen itu cukup, keduanya cukup urfi. Istihdor urfi adalah membayangkan sholat secara umum ya, secara umum. Jadi tidak harus dibayangkan mulai dari takbir hingga salam, tetapi membayangkan sholat secara umum, secara global, itu dinamakan istihdor urfi. Kemudian mukoronah yang urfi, menyertakan niat bersama takbir yang urfi, itu tidak harus mulai awal takbir hingga selesai, tetapi cukup di bagian dari takbir. Bagian dari takbir artinya boleh di awal saja, boleh di tengah, boleh di akhir. Jadi menyengaja melakukan sholat itu di kesengajaan itu disertakan di salah satu sebagian dari takbir. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, tidak harus keseluruhan takbir. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dianggap muktamad oleh para ulama, dianggap pendapat yang bisa dipakai, yang bisa dibuat sandaran oleh para ulama. Dan para ulama mengatakan bila tidak mampu melakukan istihdor dan mukoronah hakiki, seseorang yang sholat diharuskan ya, diharuskan memilih urfi. Jadi kalau memang merasa tidak mampu melakukan istihdor dan mukoronah yang hakiki, tidak boleh memilih itu. Sebab kalau kalau memilih itu, hal itu akan berpotensi mendatangkan was-was ya, mendatangkan gangguan dari setan. Sehingga bagi orang-orang biasa itu dicukupkan keduanya, cukup urfi saja. Artinya kalau memilih istihdar dan mukoronah yang hakiki, itu tentunya sangat memberatkan, sangat memberatkan ibadah sholat. Sedangkan Allah sendiri berfirman dalam kitabnya, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama Islam memberatkan kalian. Jadi agama ini mudah ya. Karena agama ini mudah, maka kalau memang tidak memungkinkan mengamalkan istihdor dan mukoronah yang hakiki, diharuskan memilih yang mudah saja, yaitu mukoronah dan istihdor yang urfi. Mengapa niat harus disertakan dengan takbir? Li'anna takbir awalu arkanis sholah. Ini alasannya ya. Karena takbir merupakan rukun pertama sholat. Fatajibu mukoronatuha bihi. Oleh sebab itu diharuskan menyertakan niat dengan takbir. Balabudda ayastahdira kulla mu'tabarin fiha mimma marra wa ghairahu. Selain menyertakan niat yang diharuskan dengan takbir, hal-hal lain itu juga diharuskan disertakan beserta takbir. Jadi wa ghairahu ini artinya selain kewajiban niat yang telah dijelaskan ya, ada qasdul fi'li, ada ta'yin, dan ada niatul faradiyah. Contoh wa ghairahu ini kal qasri lil qasir. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi komanya wa ghairahu ini sebenarnya salah, ini tidak perlu diberi koma. Karena kal qasri ini adalah contoh dari wa ghairahu. Kalqasri lil qasiri. Jadi bagi orang yang akan mengqasar sholatnya, dia diharuskan niat qasar di saat takbir. Wa kaunihi imaman aw ma'muman fil jum'ati. Contoh yang lain adalah niat menjadi imam atau menjadi makmum di dalam sholat Jumat. Niat itu juga harus di sertakan bersama takbir. Wal qudwati lil makmum fi ghairiha ma'ab tidaihi. Dan juga contoh yang lain, niat makmum, niat menjadi makmum di selain sholat Jumat. Dan menyertakan ini, semua itu dilakukan bersama permulaan takbir ma'ab tidaihi. Dilakukan diniatkan mulai pertama mengucap takbiratul ihram. Tsumma yastamirru mustahsiban lidzalika kullih ila roh. Lalu niatan itu diteruskan hingga selesai mengucapkan takbir. Jadi mulai hamzah Allah hingga roh akbar itu seluruh huruf yang diucapkan itu harus bersamaan dengan niat ini. Ini yang disebut dengan istihdhar dan ini yang disebut dengan muqaranah ya, muqaranah hakiki. Ini disebut dengan muqaranah hakiki. Kemudian masalah alasan dari menyertakan niat bersama takbir tadi, yang dikarenakan takbir adalah rukun pertama sholat, ini ada ulama yang menyanggah ya, ada ulama yang menyanggah yang tidak setuju dengan hal ini, karena menurutnya rukun pertama sholat itu adalah niat ya, menurutnya rukun pertama sholat itu adalah niat. Tetapi sanggahan itu dijawab dengan takbir ini merupakan rukun pertama yang berupa amal, yang berupa pekerjaan yang bisa dilihat, yang bisa dilihat atau didengar ya, karena takbir itu termasuk rukun qauli ya, takbir adalah termasuk rukun sholat yang berupa ucapan. Kalau niat itu memang niat adalah rukun yang pertama, tetapi niat itu tidak termasuk amal dhuhirah, tidak termasuk rukun sholat yang bisa didengar atau dilihat. Oleh karena itu tidak salah kalau takbiratul ihram dikatakan rukun sholat yang pertama, karena memandang rukun sholat yang pertama untuk semua rukun yang berupa amal yang terlihat. Kemudian yang sama dengan sholat Jumu'ah dikata fil Jumu'ah ya, wa kaunihi imaman au ma'muman fil Jumu'ah. Sholat yang sama dengan Jumu'ah adalah sholat fardu yang diulangi dan juga sholat nazar, sholat yang dinadari melakukannya dengan jamaah. Jadi kaunihi imaman au ma'muman ini maksudnya adalah di saat seseorang harus niat imam, di saat imam harus niat imam, maka niat imam itu harus dilakukan saat takbir. Dan nanti akan dijelaskan bahwa seorang imam dia diharuskan niat imam itu di empat tempat ya. Di empat tempat. Yang pertama sholat Jumat, yang kedua sholat yang diulangi al-mu'adah, yang ketiga nadhar jamaah, sholat yang dinadhari dilakukan jamaah, dan yang terakhir sholat jamak takdim ya, jamak takdim bil mator, seorang yang mengumpulkan jamak, mengumpulkan dua sholat di waktu yang pertama, dan hal itu disebabkan oleh hujan. Jadi fil jumaah ini sekedar perwakilan ya, perwakilan dari sholat-sholat yang diharuskan niat imam di dalamnya. Jadi menurut pendapat yang dituliskan di Fathul Muin ini, niat harus merata di semua takbir. Mengapa demikian? Karena bila tidak merata, maka ada sebagian keagungan takbir yang kosong dari niat. Jadi keagungan takbir itu semuanya harus bersama dengan niat ya. Kalau tidak dilakukan dengan merata, maka ada keagungan takbir yang kosong dari niat, sehingga menjadikan niat itu tidak sah. Ini menurut yang mengharuskan melakukan mukoronah hakiki, ya, mukoronah hakiki. Wa fi qaulin shahahahu Rafi, ya, ini mulai membahas tentang yang tidak mengharuskan hakiki. Wa fi qaulin shahahahu Rafi yakfi qarnuha bi awwalih. Menurut satu pendapat yang dibenarkan oleh Ar-Rafi'i, cukup menyertakan niat di permulaan takbir. Jadi qarnuha dhamirha kembali ke niat, bi awalihi dhamirhi kembali ke takbir. Jadi cukup menyertakan niat di permulaan takbir, dalam arti tidak harus meratakan niat di semua takbir. Ini namanya mukoronah urfi, ya. Wa fil majmu'i wa tankih al-muhtaru mahtarahu al-muhtaru mahtarahul imamu wal-Ghazali annahu yakfi fiha al-muqaranatul urfiyah indal awam bihaitsu yu'addu mustahdiran lis-shalah. Di dalam dua kitab Imam Nawawi, yaitu Al-Majmu' dan At-Tankih. Jadi Majmu' dan Tankih ini dua kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Beliau menuliskan keterangan bahwa pendapat yang dipilih oleh Imam Haromain, jadi Al-Imam ini maksudnya Imam Haromain, ya. Kalau di fikih ada kata Imam dan bersama dengan Al, itu yang dimaksud adalah Imam Haromain. Menurut pendapat yang dipilih oleh Imam Haromain dan Al-Ghazali, Al-Ghazali ini murid dari Imam Haromain, ya. Di dalam sholat, di dalam niat itu dicukupkan mukoronah urfiyah. Jadi tidak harus hakikiyah, tetapi cukup urfiyah. Indal awam, jika sholat dilakukan oleh orang awam. Ukuran mukoronah urfiyah adalah bihaitsu yu'addu mustahdiran lisholati. Sekiranya seorang yang melakukan sholat, dia sudah dianggap membayangkan sholat. Jadi menghadirkan sholat di dalam hati, ya. Maksudnya mustadiran di sholat ini menghadirkan sholat di dalam hati. Waqala Ibnu Rifah, innahul haqqul ladzi la yajuzu siwahu. Ibnu Rifah berpendapat, pendapat ini adalah pendapat yang benar, yang selainnya tidak diperbolehkan. La yajuzu siwahu, artinya pendapat inilah yang dianggap kuat oleh Ibnu Rifah. Wasawwa bahur Subeki, dan pendapat ini juga dibenarkan oleh Subeki. Waqal malam yakul bihi waqa'a fil waswasil madmum. Subeki mengatakan bahwa seorang yang tidak berpendapat dengan pendapat ini, maka dia akan terjerumus, dia akan terjatuh di dalam waswas atau gangguan setan yang dicela oleh agama. Al-mabum artinya dicela oleh agama. Jadi kalau pendapat dari Imam Ghazali dan Imam Haromain, kebolehan mukoronah urfiyah ini dikhususkan indal awam, bila yang melakukan sholat adalah orang awam. Jadi kalau orang khusus, mereka diharuskan melakukan mukoronah yang hakikiyah, ya, mukoronah yang hakikiyah. Dan orang khusus ini yang dimaksud adalah orang-orang pilihan Allah, ya, orang-orang pilihan Allah yang mereka memiliki kemampuan, mereka bisa melebarkan waktu. Jadi waktu yang sempit ini bisa mereka lebarkan sehingga mampu melakukan mukoronah al-hakikiyah. Ini tentunya para wali-wali Allah, ya. Jadi lawan kata dari awam itu adalah khosoh. Khosoh artinya orang khusus yang diberikan keistimewaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa istihdhar atau membayangkan salat di dalam hati, istihdhar yang hakiki itu artinya membayangkan seluruh salat secara terperinci. Kalau istihdhar urfi, membayangkan sholat secara global, secara umum. Itu kalau pembagian istihdhar. Ini saya mengulangi lagi, ya. Kemudian mukoronah yang hakikiyah itu menyertakan semua niat di semua bagian takbir. itu mukoronah hakikiyah. Dan mukoronah al-urfiyah adalah menyertakan niat cukup di bagian takbir saja, boleh di awal, tengah, ataupun akhir. Kemudian yang dimaksud dengan kata la yajuzu siwahu, pendapat Ibnu Rif'ah tadi ya, wa qala Ibnu Rif'ah innahul haqqul ladzi la yajuzu siwahu. Yang dimaksud dengan la yajuzu siwahu ini bukan berarti pendapat lain tidak bisa diamalkan. Ini hanya ungkapan Ibnu Rif'ah bahwa pendapat yang kuat adalah yang dikemukakan atau yang dipilih oleh Imam Haramain dan Al-Ghazali. Artinya Ibnu Rif'ah tetap mengesahkan istihdor dan mukoronah yang hakiki ya. Jadi walaupun di dalam kalimat atau kata yang dipilih ini la yajuzu siwahu, seakan-akan pendapat selain ini tidak diperbolehkan. Tapi yang dimaksud tidak demikian ya. Beliau tetap memperbolehkan, namun hal itu dianggap pendapat yang kurang bisa, yang sulit dipakai. Kemudian di dalam beberapa penjelasan kitab fikih tentang was-was ini ya, waqa'a fil was-was. Tentang was-was ini ada cerita yang panjang di dalam Hasyiah Anatu Talibin ya, tentang was-was. Hampir satu halaman menceritakan tentang was-was. Jadi was-was itu timbul dari kebodohan akal, khobal fil akli, dan ketidaktahuan agama, jahlin fiddin. Was-was atau gangguan setan. Was-was itu biasanya terjadi saat ibadah ya, saat melakukan ibadah. Jadi misalkan seorang yang wudu dengan membasuh wajahnya berkali-kali, atau sholat dia takbir berkali-kali, itu namanya was-was ya. Dia diganggu setan sehingga di dalam hatinya seakan-akan yang dilakukan itu belum sempurna, sehingga diulangi berkali-kali. Itu sebenarnya penyakit ya, penyakit yang datang dari setan. Dan menurut penjelasan di Iyanah tadi, was-was itu timbul dari kebodohan akal dan ketidaktahuan agama. Ungkapan ini tidak bertentangan dengan penjelasan para ulama bahwa was-was itu tidak dimiliki kecuali orang yang sempurna. Jadi komentar ulama tentang was-was ini seakan-akan bertentangan. Satu ulama mengatakan sebab was-was adalah kebodohan akal dan ketidaktahuan agama. Ulama yang lain mengatakan was-was tidak dimiliki kecuali orang yang sempurna. Tapi dua pendapat itu, dua ungkapan itu tidak bertentangan ya. Sebab antara ungkapan yang pertama dan kedua ini memiliki arti yang berbeda. Memiliki arti yang berbeda. Ungkapan yang pertama yang dimaksud adalah seorang yang terkalahkan oleh was-was ya. Seorang yang terkalahkan oleh was-was sehingga ibadahnya tidak sempurna. Jadi dia mengalami was-was, lalu dia was-was itu menjadikan ibadahnya tidak sempurna. Itu berarti was-was yang timbul dari kebodohan akal dan ketidaktahuan agama. Dan ungkapan ulama yang kedua yang mengatakan bahwa was-was ini positif, itu maksudnya adalah orang yang berusaha berperang melawan was-was agar dia mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi orang-orang yang berusaha keras melawan was-was dan dia menang ya, dan dia menang. Jadi ungkapan was-was oleh yang diungkapkan oleh ulama, yang satu mengatakan positif dan yang lain mengatakan negatif, ini tidak bertentangan ya. Karena yang pertama itu was-was yang mengalahkan seorang yang mengalaminya, dan yang kedua ini orang yang berhasil memenangkan was-was. Berhasil dalam arti dia berusaha keras agar was-was itu hilang supaya dia mendapatkan pahala yang sempurna. Kemudian mengenai doa-doa atau hal-hal yang bisa menghilangkan was-was, itu juga banyak sekali diceritakan ya. di dalam kitab Hasyiah Ya'natut Thalibin. Yang pertama cerita dari Jarir bin Ubaidah Al-Adawi. Jarir bin Ubaidah Al-Adawi bercerita bahwa saya mengadukan was-was yang saya rasakan kepada Al-Ala bin Ziyad. Jadi Jarir bin Ubaidah mengadukan penyakit was-wasnya kepada Al-Ala bin Ziyad. Al-Ala bin Ziyad menjawab bahwa was-was itu, keadaan was-was itu seperti rumah ya. Jadi beliau mengibaratkan antara hati dan setan itu diibaratkan rumah dengan pencuri. Jadi hal itu, antara hati dan setan itu ibaratnya seperti rumah yang dilalui oleh pencuri. Jadi ada pencuri yang melewati satu rumah. Bila ada barang berharga di dalam rumah, itu pastinya pencuri akan berusaha mengambilnya, akan berusaha mengambil. Tapi jika tidak ada barang berharga di dalam rumah, pencuri akan hanya berlalu di rumah itu dan tidak mengambil apapun ya, dalam arti meninggalkannya. Itu sama dengan setan dan hati. Kalau memang di dalam hati ini ada suatu keistimewaan, maka setan itu akan selalu berusaha mengambilnya, berusaha mengganggunya. Tapi kalau hati ini kosong, tidak ada keistimewaan, pastinya setan juga enggan mengganggu. Setan merasa tidak ada yang perlu diganggu. Jadi maksud dari ucapan Ala bin Ziyad itu bahwa hati yang selalu disibukkan dengan ingat kepada Allah, setan tidak memiliki peluang mengganggunya. Jadi selama hati dilakukan untuk berzikir kepada Allah, selama hati digunakan untuk selalu berzikir kepada Allah, maka setan tidak memiliki peluang mengganggunya. Tetapi hati itu rawan mendapat gangguan saat kendur dari zikir. Jadi manusia ini kan tidak bisa selama kesadarannya dia zikir terus 24 jam non-stop, hatinya ingat kepada Allah, itu kan hampir tidak bisa dilakukan ya. Artinya ada waktu-waktu tertentu yang hati ini sedang kendur dari zikir. Ya, di saat itulah setan berusaha mengambilnya. Di saat itulah potensi besar gangguan setan datang. Dan gangguan setan datang itu usaha setan agar melalaikan hati dari zikir. Jadi selagi zikir ini menurun, selagi zikir di dalam hati ini futur atau kendur, maka setan segera mengganggunya agar melalaikan zikir. Jadi hati manusia itu selalu mendapatkan gangguan dari setan ya. Selalu mendapatkan gangguan dari setan, tetapi saat hati itu digunakan zikir, setan akan menjauh. Jadi yang menjauhkan hati dari setan itu zikir ya, mengingat Allah atau zikir. Kemudian ada cerita dari ulama lain, yaitu Qais bin Al-Hajjaj. Qais bin Al-Hajjaj bercerita bahwa setan berkata kepadaku. Jadi setan pernah berkata kepada Qais bin Al-Hajjaj. Setan mengatakan, dulu aku mengganggumu, badanku sebesar unta. Jadi di awal-awal mengganggu Qais itu badan setan sebesar unta. Namun sekarang badanku menjadi sangat kecil, menjadi sekecil burung pipit. Jadi semakin lama semakin kecil setan yang mengganggu Qais bin Al-Hajjaj. Kemudian Qais bertanya kepada setan yang berbicara dengannya, mengapa bisa begitu? Setan menjawab, sebab engkau meleburku dengan Al-Quran. Jadi Qais bin Al-Hajjaj ini adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran ya, sehingga setiap kali Al-Quran dilantunkan, setiap kali itu pula setan berusaha, setan semakin menjadi kecil ya, berubah menjadi kecil, hingga yang asalnya sebesar unta berubah menjadi sekecil burung pipit. Lalu ada cerita lagi dari Uthman bin As, Uthman ibnul As. Uthman ibnul As telah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, setan menghalangi diriku, setan menghalangi diriku dengan sholat dan bacaan Al-Quranku. Jadi Uthman bin Al-As ini mengadu kepada Rasulullah bahwa setan telah menghalanginya dari sholat dan bacaan Al-Qurannya. Artinya di saat Uthman bin Al-As membaca Al-Quran atau di saat sholat itu dia merasakan gangguan dari setan sehingga sulit menyempurnakan kedua ibadah itu. Setelah mengadu kepada Nabi, lantas Nabi menjawab, itu adalah setan yang dipanggil dengan nama Khonzab. Jadi setan yang mengganggu manusia di saat ibadah itu namanya Khonzab. Jadi Khonun Za dan Ba ya, Khonun Za Ba Khonzab. Lalu Nabi meneruskan, jika kau merasakan kedatangan Khonzab, maka ta'awudlah ya. Ta'awud maksudnya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Jadi Nabi memerintahkan untuk berta'awud, untuk meminta perlindungan kepada Allah. Maka ta'awudlah dan meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Jadi kalau merasakan gangguan dari Khonzab, diperintahkan oleh Nabi untuk berta'awud dan meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Kemudian Uthman bin As melakukan perintah dari Nabi, melakukan anjuran dari Nabi tadi. Lalu setelah itu Allah menghilangkan gangguan setan darinya. Dalam arti hal yang diperintahkan oleh Nabi itu terbukti bisa menghilangkan was-was ya, bisa menghilangkan gangguan setan. Kemudian ada juga penjelasan yang menjelaskan tentang setan yang bernama Khonzab tadi. Barang siapa yang mengalami was-was di dalam sholatnya, maka hendaknya ia berta'awud ya. Dia berta'awud dan membaca Allahumma inni a'udzu bika min syaitonil waswas. Jadi ta'awud yang diucapkan itu berbunyi Allahumma inni a'udzu bika min syaitonil waswas khonjab. Jadi min syaitonil waswas khonjab. Ini dibaca sebanyak 3 kali, maka Allah akan menghilangkan gangguan setan itu. Jadi ini juga termasuk sabda dari Nabi ya, ajaran dari Nabi, kalimat yang digunakan atau yang diucapkan untuk mengusir setan Khonzab. Kemudian ada juga pendapat atau doa yang diajarkan oleh satu ulama besar, satu ulama sufi, yaitu Abul Hasan Asadili. Abul Hasan Asadili mengajari murid-muridnya agar mereka terhindar dari was-was, terhindar dari was-was dan perasaan yang kotor, hati yang kotor, supaya was-was hilang dan hati yang kotor itu bersih. Abul Hasan Asadili mengajarkan kepada muridnya, beliau mengatakan bahwa barang siapa yang merasakan was-was datang, maka letakkan tanganmu di dada. Jadi tangan diletakkan di dada, kemudian mengucapkan Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al. Subhanal Malikil Quddus Al Khallaqil Fa'al. Sebanyak 7 kali, itu diucapkan sebanyak 7 kali, kemudian diteruskan dengan mengucap Iyasa Yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Iyasa yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Dan bacaan itu, bacaan-bacaan yang dijelaskan oleh para ulama untuk menghilangkan was-was itu diucapkan sebelum takbiratul ihram bagi orang yang ingin melakukan sholat. Kemudian ada hadis lain yang menjelaskan, yang menceritakan ya, ada hadis lain yang menceritakan ada setan yang datang saat wudu. Jadi setan itu terkadang mendatangi seseorang di saat sholat, terkadang di saat wudu. Di dalam hadis ini, setan yang datang saat wudu itu bernama Al-Walhan. Walhan ya, namanya Al-Walhan. Jadi kalau ada gangguan setan di saat wudu, merasakan sesuatu yang mengganggu di saat wudu, itu artinya setan Walhan datang. Kalau ada setan Walhan datang, maka bertakwutlah darinya. Ini sabda Nabi ya. Sebab setan itu mendatangi orang yang wudu dan mengatakan kepadanya. Jadi setan Walhan ini memang dia khusus mengganggu orang yang wudu ya. Setan yang bernama Walhan ini setan yang khusus spesialis mengganggu orang yang wudu. Jadi dia mendatangi orang yang wudu, kemudian dia mengucapkan, wudumu belum sempurna. Jadi dia setan itu membujuk ya, membisikkan, mengatakan wudu yang kamu lakukan belum sempurna. Kamu belum membasuh wajah, kamu belum mengusap kepala dan hal-hal lainnya. Hal-hal yang sebenarnya sudah dilakukan. Jadi hal itu selalu dibisikkan oleh setan Walhan tadi supaya orang yang melakukan wudu dia selalu merasa wudu yang dilakukan itu belum sempurna. Lalu diulang-ulang terus. Oleh Nabi Muhammad, beliau bersabda, barang siapa yang merasakan gangguan itu, maka ia hendaknya meminta perlindungan kepada Allah dari setan Walhan ya. Sebab Allah akan mengusirnya. Jadi cara mengusir setan Walham ini juga dengan ta'awud ya, dengan ta'awud atau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian oleh para ulama, ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa untuk menjauhkan setan dari kita itu mengucapkan kalimat tahlil ya, mengucapkan la ilaha illallah. Jadi disunahkan mengucap la ilaha illallah bagi orang yang terkena penyakit was-was saat wudu. Saat wudu dia ada gangguan setan, ada was-was, itu disunahkan mengucap la ilaha illallah. Itu tidak hanya wudu saja ya, apapun ibadah, baik wudu, sholat atau ibadah yang lainnya. Jadi yang dijelaskan oleh sebagian ulama ini tidak terkhusus untuk ibadah tertentu, tetapi umum bagi ibadah apapun disunahkan mengucapkan la ilaha illallah. Mengapa la ilaha illallah? Sebab setan itu pergi, setan pergi dan menjauh saat mendengarkan zikir ya. Jadi selama seseorang zikir itu setan menjauh darinya. Dan kalimat la ilaha illallah, kalimat tahlil ini merupakan sayyidul zikri, merupakan sayyidul zikri, pimpinan dari zikir, sehingga sangat pas sekali bila kalimat la ilaha illallah ini diucapkan di saat gangguan setan atau was-was datang. Lalu ada lagi penjelasan dari Ahmad bin Al-Jauzi. Ini penjelasan yang paling menyenangkan ya, penjelasan yang menurut saya paling menggembirakan. Ahmad bin Al-Jauzi Abil Hawari mengatakan, beliau bercerita, saya mengadukan penyakit was-was kepada Abu Sulaiman Ad-Daroni. Jadi ulama yang diadui tentang was-was oleh Ahmad bin Al-Jauzi, Abil Hawari adalah Abu Sulaiman Ad-Daroni. Abu Sulaiman Ad-Daroni menjawab, jika kau ingin menghilangkan was-was dari dirimu, kapanpun kau merasakannya, berbahagialah. Jadi Abu Sulaiman Ad-Daroni ini tidak seperti ulama lain yang memberikan doa-doa untuk menghilangkan was-was. Beliau hanya memerintahkan untuk berbahagia. Berbahagia. Jika kau bahagia, menurut beliau, jika kau bahagia, was-was akan hilang dengan sendirinya. Menurut Abu Sulaiman Ad-Daroni. Mengapa? Sebab tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh setan dibandingkan dengan kebahagiaan orang mukmin, sururul mukmin. Jadi kebahagiaan seorang mukmin itu adalah hal yang paling dibenci oleh setan. Oleh karena itu, saat setan datang untuk mengganggu, saat setan datang untuk memberikan penyakit was-was, maka solusinya adalah berbahagia. Ini menurut Abu Sulaiman Ad-Daroni. Artinya, jika kita merasa sedih, setan akan semakin menggoda ya. Jadi godaan setan itu datang itu di saat orang mukmin sedang bersedih biasanya. Jadi kebahagiaan ini adalah kunci seseorang Islam, seorang Islam untuk menghindari gangguan dari setan. Kemudian yang terakhir tentang was-was ini. Yang terakhir tentang was-was ini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan bahwa was-was adalah penyakit yang hanya dimiliki oleh orang yang memiliki kesempurnaan iman. Ini mirip seperti keterangan pertama tadi ya. Jadi was-was itu menurut Imam Nawawi adalah hal yang positif ya, adalah hal yang positif. Sebab penyakit yang hanya dimiliki oleh orang yang memiliki kesempurnaan iman. Alasan beliau seperti yang saya jelaskan di awal tadi, pencuri itu tidak akan mendatangi rumah yang kosong. Jadi pencuri hanya akan mendatangi rumah yang di dalamnya terdapat barang berharga. Wa indal a'immati tsalatsah yajuzu taqdimun niyyah 'ala takbiri bizamanil yasir. Ini malah pendapat yang sangat longgar ya. Jadi Imam Tsalatsah ini maksudnya adalah tiga imam madhab selain Imam Syafi'i. Tiga imam madhab selain Imam Syafi'i, mereka memperbolehkan melakukan niat sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram, bila hal itu disela-selai dengan waktu yang singkat ya, bizaman al-yasir. Jadi sebelum takbiratul ihram itu diperbolehkan melakukan niat. Kalau Imam Syafi'i kan niat harus beserta takbiratul ihram ya, baik mukoronah atau kebersamaan itu hakiki atau urfi, itu tetap harus dilakukan bersama takbiratul ihram. Tetapi menurut madzhab lain boleh ya, boleh melakukan niat sebelum takbiratul ihram. Wa yata'ayyanu fihi 'alal qadiri lafdu Allahu akbar lil ittiba. Diharuskan menggunakan kata Allahu akbar bagi yang mampu melafadzkannya. Jadi 'alal qadir artinya bagi orang yang mampu melafadzkan takbir dengan bahasa Arab ya, harus mengucapkan Allahu akbar. Artinya dua kata ini adalah kata yang tidak bisa diganti dengan yang lain. Mengapa diharuskan Allahu Akbar lil ittiba? Karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kalimat Allahu Akbar ini adalah kalimat takbir yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad di saat sholat takbir beliau ini mengucapkan Allahu Akbar. Itu yang dimaksud dengan ittiba ya. Serta di dalam hadis yang memerintahkan atau memberitahukan tata cara sholat, beliau bersabda, "Solu kamaru aitumuni usolli, sholatlah seperti kau melihatku sholat." Jadi karena para sahabat melihat Nabi sholat dengan cara takbir Allahu Akbar, maka yang harus dilakukan adalah Allahu Akbar. Jadi keharusan ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu mengucapkan takbir dengan bahasa Arab, ya, alal qadir. Bila tidak mampu, maka diharuskan untuk mengganti takbir dengan bahasa lain sebisanya. Jadi kalau tidak mampu Allahu Akbar, ini kalimat takbir boleh diganti dengan bahasa lain, ya. Bahasa Arab boleh diganti dengan bahasa lain. Jadi ini nanti berbeda dengan pembahasan Fatihah, ya. Kalau Fatihah itu tidak mampu membaca Fatihah, tidak boleh diterjemah, tetapi diganti dengan ayat Quran yang lain. Nanti akan dijelaskan. Kalau takbir ini diterjemah, ya, diterjemah menggunakan bahasa lain. Karena takbir ini bukan ayat Al-Quran, jadi boleh diterjemah. Jadi kalau tidak mampu, diharuskan mengganti dengan bahasa lain semampunya. Dan tidak diperbolehkan diganti dengan zikir lain. Takbir itu tidak boleh diganti dengan zikir lain. Dan hukum belajar takbir, hukum belajar mengucapkan takbir dengan bahasa Arab ini wajib, ya. Wajib belajar mengucapkan takbir untuk diri sendiri, dan wajib juga mengajarkan kepada anak. Jadi jangan sampai seseorang tidak mampu mengucapkan takbir dengan bahasa Arab, ya. Ini hukumnya wajib mengucapkan dengan belajar mengucap bahasa Arab. Ini hukumnya wajib. Belajar sendiri hukumnya wajib. Mengajarkan kepada anak hukumnya juga wajib. Dan kewajiban ini juga berlaku walaupun untuk mempelajarinya membutuhkan perjalanan yang jauh, ya. Untuk belajar ini membutuhkan perjalanan yang jauh, itu tetap diharuskan. Kalau memang mampu, biaya mampu dan memungkinkan, ya. Jadi kewajiban mempelajari takbir ini tidak sebatas kewajiban yang mudah gugur, tetapi sangat sangat penting sekali, ya. Sehingga walaupun butuh keluar rumah, butuh bepergian untuk mempelajarinya, ini tetap diharuskan. Dan apabila seseorang masuk di dalam waktu sholat, apabila seseorang masuk di waktu sholat, kemudian dia memungkinkan untuk bisa melafadzkan takbir dengan bahasa Arab di akhir waktu. Jadi di awal waktu dia belum bisa mengucapkan takbir dengan bahasa Arab, tapi ada kemungkinan dia mampu di akhir waktu. Orang yang seperti ini dia diharuskan untuk mengakhirkan sholat, ya. Jadi ini hukumnya harus, ya, diharuskan mengakhirkan sholat hingga waktunya tidak muat untuk melakukan sholat beserta pendahuluan syaratnya. Jadi pengakhiran ini hingga waktu sholat waktu sholat tidak muat untuk melakukan sholat dan pendahuluannya. Pendahuluan maksudnya syarat-syaratnya, ya, wudu dan lain-lain. Ini kalau memang ada harapan masih mungkin mempelajarinya di akhir waktu. Dan kalau waktu sholat sudah sempit, maka sholat itu harus dilakukan sebisanya, ya. Dan sholat yang dilakukan dengan sebisanya itu tidak harus diulangi. Tidak harus diulangi selama tidak ada kecerobohan. Selama tidak ada kecerobohan dalam mempelajari takbiratul ihram. Kalau ada kecerobohan berarti diharuskan untuk mengulangi sholat yang dilakukan tanpa kesempurnaan takbiratul ihram. Kemudian ada ulama yang menazamkan syarat takbiratul ihram. Dituliskan bahwa syarat takbiratul ihram itu ada 20. Jadi syarat takbiratul ihram ada 20. Yang pertama harus mendengarnya. Maksudnya yang mengucapkan itu dirinya sendiri harus mendengar takbiratul ihram yang diucapkan. Yang kedua, disyaratkan harus mengucapkannya di saat berdiri. Kalau memang sholatnya berdiri ya. Kalau sholat bagi orang yang mampu berdiri, maka harus diucapkan di saat berdiri. Kemudian yang ketiga, harus diucapkan dengan bahasa Arab, kecuali yang tidak mampu tadi. Syarat yang keempat, harus mendahulukan kata Allah. Allah harus diletakkan di depan. Kemudian yang kelima, mengucapkan kata Akbar. Akbar ini tidak bisa diganti dengan kata lain ya. Nanti akan dijelaskan. Kemudian yang keenam, tidak boleh membaca panjang hamzah di kata Allah. Jadi hamzah yang pertama itu tidak boleh dibaca panjang. Yang ketujuh, tidak boleh membaca panjang hamzah Akbar. Jadi Akbar itu tidak boleh. Allah itu juga tidak boleh. Yang kedelapan, tidak boleh memanjangkan huruf ba. Huruf ba pada lafaz Akbar. Pada kata Akbar ya, Allahu Akbar, tidak boleh. Yang kesembilan, tidak boleh mentasdid ba. Allahu Akbar. Itu tidak boleh. Kemudian yang ke-10, tidak boleh ada pemisah antara kata Allah dan Akbar. Ini di tengah-tengahnya tidak boleh ada kalimat lain yang memisah. Lalu yang ke-11, panjang huruf lam, panjang bacaan huruf lam pada kata Allah ini tidak boleh lebih dari 7 alif ya. Tidak boleh lebih dari 7 alif. Ini nanti akan dijelaskan sebagian. Kemudian syarat yang ke-12, tidak boleh menambah wawu sebelum kata Allah. Wallah tidak boleh. Yang ke-13, tidak boleh menambah wawu antara kata takbir. Yang ke-14, tidak boleh mengganti huruf dengan yang lain. Salah satu huruf dari kalimat takbir tidak boleh diganti dengan huruf yang lain. Lalu yang ke-15, harus sudah masuk waktu sholat. Lalu yang ke-16, takbir harus dilakukan bersama dengan niat. Kemudian yang ke-17, yang ke-17 ini masalah sebelumnya tadi ya, harus mengakhirkan sholat bila masih mungkin mempelajari takbir. Lalu yang ke-18, menghadap ke kiblat, jadi harus diucapkan dengan menghadap kiblat. Kemudian yang ke-19, tidak ada sesuatu yang menghalangi kesahan sholat. Jadi di saat mengucapkan takbir harus terhindar dari hal-hal yang membatalkan. Kemudian yang terakhir, harus membaca hamzah qotok pada kata Akbar. Jadi hamzah pada kata Akbar itu tidak boleh diganti dengan hamzah wasol ya, harus berupa hamzah qotok. Jadi kalau di dalam Fathul Mu'in ini, selain kata Allahu Akbar, boleh juga mengucapkan Allahul Akbar. Jadi Allahul Akbar, menambah al ya. Diperbolehkan menambah al sebelum kata Akbar, sebab al tidak merubah nama takbir. Jadi al ini tidak merubah makna takbir. Justru al menambah keagungan takbir. Jadi makna keagungan yang ada di dalam takbir itu makna itu dikuatkan oleh al ya. Jadi menambah al pada kata Akbar ini tidak merusak kalimat takbir, justru menambah keagungan takbir. Sebab al ini menunjukkan makna khusus ya. Arti dari al ini faedah, atau artinya adalah mengkhususkan. Sehingga kalau Akbar diberi al, ini lebih makna takbir lebih kuat daripada yang lain, daripada tanpa al. Kemudian menurut wajah asoh diperbolehkan pula mengucapkan Allahu Akbar. atau Allahu ajal ya, Allahu ajal. Lalu Allahul Jalilu Akbar. Jadi mengucapkan Allahu Jalilu Akbar ini boleh ya. Artinya menengah-nengahi kalimat takbir dengan sifat Allah, dengan sifat Allah itu boleh ya. Boleh menengah-nengahi kalimat takbir dengan sifat Allah, dengan syarat kalimat yang menengah-nengahi itu tidak menjadi pemisah yang panjang. Tidak menjadi pemisah yang panjang ya. Contohnya Allahu Azza wa Jalla Akbar. Ya, ini boleh ya. Allahu Azza wa Jalla Akbar. Dua kata itu belum termasuk pemisah yang panjang. Mengapa boleh menengah-nengahi sifat Allah? Karena makna dan susunan takbir tidak berubah ya. Maknanya masih tetap, susunannya juga masih tetap. Kalau pemisahnya sifat Allah yang tidak panjang. Berbeda halnya jika pemisahnya tidak berupa sifat Allah. Kalau pemisahnya tidak berupa sifat Allah atau berupa sifat Allah tapi panjang, itu tidak sah ya. Sebab alasan tadi, alasan makna dan susunannya tidak berubah itu hilang. Kalau dipisah menggunakan selain sifat Allah, itu berarti bisa merusak makna takbir. Atau ada pemisah tapi pemisahnya panjang, itu juga susunan takbir bisa rusak ya. Contoh yang bukan sifat Allah adalah Allahu huwa akbar. Allahu huwal akbar, menambah dhamir huwa, menambah dhamir huwa di tengah-tengah antara Allah dan akbar ini tidak boleh ya, karena huwa tidak termasuk sifat Allah. Atau menambah sifat Allah tapi sangat panjang. Contohnya semisalkan Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus akbar. Jadi antara Allah dengan akbar dipisah dengan alladzi la ilaha illahu al malikul quddus. Ini terlalu panjang sehingga tidak diperbolehkan untuk digunakan pemisah antara kalimat takbir. Kemudian ini selanjutnya membahas tentang hal-hal yang tidak cukup ya. Wala yakfi akbarullah ya, tidak cukup mengucapkan akbarullah. Akbarullah ini mengapa tidak cukup? Karena mendahulukan khobar ya. Jadi Allahu akbar, Allah itu mubtada, akbar itu khobar. Ini mendahulukan khobar tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Sebab tidak sesuai dengan susunan takbir. Susunan takbir itu yang pertama Allah, yang kedua akbar. Kecuali bila mengulangi kata akbar ya. Jadi akbarullahu akbar, memulai dengan kata akbar, tetapi setelah kata Allah itu mengulangi kata akbar, dan niat memulai takbir dari kata Allah, itu baru boleh ya. Akbarullahu akbar, mengucapkan akbarullahu akbar dan niat takbir mulai kata Allah, ini boleh. Kemudian yang tidak diperbolehkan juga adalah wala Allahu kabir. Jadi Allahu kabir tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Sebab tidak ada makna tafdil. Jadi kalau di dalam nahwu kata akbar ini mengikuti wazan af'alu ya. Wazan af'alu yang termasuk kategori tafdil. Dan di dalam makna tafdil itu ada makna keagungan, mengagungkan. Jadi kalau kabir itu hanya bermakna besar ya. Allah itu zat yang besar, tidak ada mengagungkan, tidak ada keagungan Allah. Jadi dari kata kabir dipindah ke akbar itu ada makna berupa mengagungkan ya. Jadi dikarenakan kata kabir ini tidak ada makna mengagungkan, yang mana itu didapatkan dari wazan fi'il tafdil, wazan tafdil, maka tidak diperbolehkan digunakan takbir. Au a'dham, ini juga tidak boleh ya. Allahu a'dham, ini juga tidak boleh. Mengapa adzom tidak cukup? Sebab adzom tidak termasuk takbir ya. Walaupun secara sekilas maknanya sama ya antara adzom dan kabir dan akbar. Tetapi kalau akbar diganti adzom itu nama takbir sudah hilang. Karena dinamakan takbir kan sebab ada kata akbar ya. Jadi kalau akbarnya dirubah nanti makna takbir hilang. Kemudian yang tidak cukup lagi adalah wala ar-rahmanu akbar. Ar-rahmanu akbar ini juga tidak cukup ya. Sebab tidak ada kata Allah ya. Tidak ada kata Allah. Jadi harus menggunakan kata Allah dan menggunakan kata akbar. Apalagi kalau kedua-duanya dirubah ya. Allahnya dirubah, akbarnya dirubah itu juga malah tidak sah lagi ya. Contohnya misalkan Ar-Rahmanu Ajal, Ar-Rahmanu A'dom, nah, itu juga malah tidak sah ya. Jadi yang pertama harus menggunakan Allah, kemudian dilanjutkan dengan kata Akbar. Jadi kata Ar-Rahmanu Ajal, Ar-Rahmanu A'dom itu tidak bisa digunakan takbir sebab kedua kata Allah Akbar ini tidak ada. Wayadzuru, ini wayadzuru kita lanjutkan di video setelahnya.